Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways, dan tentunya tidak bosan-bosannya kami mengingatkan pada Anda yang ingin menyumbangkan. Terima kasih sebelumnya, dan Anda bisa mencatat nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Baik, Pak Mario, yes. Hari ini kita bicara mengenai hak untuk berbahagia. Lalu dalam konteks dua hal, Pak. Yang pertama adalah sebentar lagi anggota kabinet baru akan dilantik. Yang kedua adalah begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami bencana dan kesusahan. Yeah. Lalu kami sebagai rakyat yang memiliki pemerintah baru ini, Pak, kami juga memiliki hak untuk berbahagia. Lalu pengharapan-pengharapan apa yang pantasnya sebagai rakyat diberikan kepada pemerintah yang sekarang untuk memberikan kebahagiaan itu terhadap seluruh rakyat Indonesia? Bagaimana pendapat Bapak? Sahabat Indonesia yang super, kesulitan, bencana seperti ini, salah satu tujuannya adalah untuk melihat aslinya diri kita. Sebagai pribadi yang baik, sebagai pribadi yang santun, saling mengasihi. Saya tidak percaya waktu orang mengatakan bahwa saudara-saudara baik kita di Padang, di Sukabumi, di Toli-Toli, dimanapun mereka berada, dihukum karena pemimpin yang tidak amanah. Tuhan terlalu kaya untuk tersinggung karena harta rakyat dikorupsi oleh beberapa orang? Tidak. Kita sedang diuji kepedulian kita untuk mengasihi saudara kita. Nah, pemimpin yang sudah sekarang melakukan hal-hal yang baik ini tidak berhak hanya untuk dikritik. Mereka juga sudah melakukan yang terbaik. Dan kalau kita pergi betul-betul ke Padang, ke Sukabumi, kita tahu itu tidak mudah. Tetapi pemimpin juga tidak boleh mengeluh bahwa itu tidak mudah karena mereka mengambil tugas sebagai pemimpin. Sehingga tanggung jawab bagi mereka adalah menjadi pribadi-pribadi yang menyiapkan kita bagi keadaan seperti ini. Tidak ada pemimpin yang bisa berhasil tanpa rakyat yang berhasil. Maka marilah kita membangun perasaan bersaudara yang mengembalikan gotong royong, budi pekerti, dan kesantunan kita sebagai bangsa. Itu harapan kita. Oke, terima kasih banyak Pak Mario. Thank you very much. Baik, Pak, kini kita akan memberikan kesempatan kepada penelpon untuk berinteraksi. Silakan. Langsung. Silakan. Saya terima dulu. Halo, selamat malam. Dengan siapa, Bapak Ibu? Dengan Sinta. Ibu Sinta, yes, berada Ibu, selamat malam. Ibu, saya di Jakarta Barat. Super, Ibu. Silakan, Ibu. Silakan, Ibu. Oke, Pak Mario, selamat malam. Selamat malam. Saya mau bertanya, Pak Mario. Yeah. Bagaimana cara kita bisa berdamai dengan masa lalu kita, kemudian mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, mengikhlaskan apapun kesedihan yang sudah kita alami, mengikhlaskan siapapun yang pernah jahat sama kita, yeah, memaafkan, sehingga itu semua tidak menghampiri masa saat ini kita, yeah, dan nantinya di masa depan kita juga jadi berhak untuk berbahagia, dan itu semua yang jelek-jelek itu cuma sebagai histori saja. Terima kasih. Begitu. Terima kasih. Super, Scott. Masa lalu itu jangan dilihat sebagai potongan sejarah yang besar, ya. Masa lalu itu, lihat ya, 2 menit lagi ini menjadi masa lalu. Jangan lihat masa lalu itu sebagai momok yang besar. Kita sedang membesarkan masa lalu. Saya diam sebentar ini, berapa detik yang saya jadikan masa lalu? Nah, banyak orang yang hari ini pekerjaannya tidak dihormatinya, hubungannya dengan orang lain tidak dimuliakannya, sehingga dia sedang membangun masa lalu yang tidak baik. Untuk apa kita berepot-repot memikirkan jeleknya masa lalu kalau yang sekarang sedang kita kerjakan membangun masa lalu yang lebih buruk lagi? Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah kita dengan masa lalu adalah menjadikan diri kita pribadi yang pantas untuk masuk ke masa depan yang cemerlang. Sehingga, dan ini saya katakan dengan senyum, saat Anda nanti berhasil dan sampai di sini, Anda akan melihat semua penderitaan ini sebagai berkah. Karena semua keberhasilan Anda menjadi indah. Karena bukan karena sampainya, tapi dari mana Anda berangkat itu juga penting. Orang yang berangkat dari penderitaan dan sampai di tempat yang baik, orang yang lebih berhasil daripada yang sudah dilahirkan menjadi anak raja dan kemudian berhasil. Itu. Super sekali, terima kasih atas logikanya Pak Mario. Kini kita akan mengambil kesempatan menerima penelpon lagi Bapak. Saya persilakan. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Salam syukur Pak Mario. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa, ada di mana? Ini saya Septian di Jakarta Utara. Ya, selamat Septian. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau bertanya apa, bagaimana jika hal yang bisa membuat kita bahagia tidak bisa difahami atau diterima oleh lingkungan seperti keluarga atau teman. Itu Pak. Oke, terima kasih. Salam super. Salam super Pak. Selamat Mbak. Jangan sampaikan semua rahasia Anda. Semua orang yang mencapai kebesaran dalam hidupnya mengeluarkan rahasia hatinya secara bertahap. Sedikit-sedikit seorang pemulung yang kemudian menjadi pengusaha besar itu tidak langsung menyampaikan ke teman pemulungnya bahwa dia akan memiliki pabrik tapioka. Dia mengatakan dia akan buat pengait sampah yang lebih baik. Dia akan cari bahan yang lebih baik untuk dibuat banyak lalu dijualnya. Orang-orang yang menderita karena rencana-rencananya, karena tidak strategis mengenai rahasia-rahasia hatinya. Bahkan istrinya pun mentertawainya. Waktu dia bilang, Adinda, aku mau jadi menteri. Istrinya terbahak-bahak, tertawa sambil bilang, kamu tidak lihat wajahmu. Strategislah dalam rencana-rencana Anda, simpanlah sampai orang mengerti kesungguhan Anda untuk mencapai impian-impian paling rahasia di hati Anda. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario atas jawabannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya di Mario Teguh, Golden Ways.